Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Raja dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan akhlak dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita masih pada bahasan tentang salaf dan belajar tentang agama. Poin selanjutnya, wa min kalamil Ibnu al-Arabi, dan di antara perkataan Ibnu al-Arabi ketika menyampaikan biografi Abu Husain An-Nuri, qal Ibnu al-Arabi, Ibnu al-A'rabi mengatakan, mata beliau meninggal dunia dalam keadaan mereka berbicara di dekat beliau tentang sesuatu, dan diamnya mereka dari sesuatu tersebut aula, lebih baik, karena hal tersebut adalah sesuatu yang yatakahanuna fihi, mereka menebak-nebak padanya. Kata-kata kahanah artinya perdukunan, menebak-nebak. Wa yata'assafuna bidununihim, mereka memaksa-maksakan diri untuk berbicara dengan sangkaan mereka. Fa idza kana ulaika kadzalik, maka jika untuk beliau-beliau seperti itu, diam itu lebih baik, maka bagaimanakah dengan orang-orang yang muncul ba'dahum, setelah mereka. Qala aidan Ibnu al-A'rabi juga mengatakan, inna makanu yakuluna, yang mereka bicarakan adalah masalah jama'. Wallahu a'lam makna jama' di sini, namun nampaknya ini adalah berkenaan dengan istilah di dunia sufi. Wa suratul jam'i, dan bentuk jama' likuli ahadin, untuk masing-masing orang, bi khilafiha indal akhir, berbeda dengan yang lain. Demikian juga suratul fana, bentuk al-fana. Ini fana istilah sufi. Yang nanti akan penjelasan sedikit tentang al-fana akan kita sampaikan setelah kita selesaikan membaca hal ini. Wakan, dan mereka sepakat dalam nama namun berbeda dalam isinya. Li'ana matahtal ismi, karena makna dibalik nama itu tidak terbatas, karena dia adalah pengetahuan. Qal Ibnu al-A'rabi juga mengatakan, wa kadzalika ilmu ma'rifah ghairu mahsurin, demikian juga ilmu tentang ma'rifat itu satu hal yang tidak terbatas dan tidak ada ujung akhirnya. La nihayata lahu wala liwujudi, tidak pula wujudnya. Walali dzaukihi, tidak pula ada ujung akhirnya untuk wujudnya, tidak pula untuk rasanya. Ila an qal, sampai kemudian beliau mengatakan, walaqad asana fil maqal, dan sungguh bagus apa yang beliau katakan. Kata Ibnu al-A'rabi, jika engkau mendengar seorang yang bertanya tentang mana, tentang al-jama' atau fana, atau menjawab berkenaan dengan dua istilah tersebut yang merupakan istilah sufi, ketahuilah bahasanya dia adalah orang yang pengangguran. Laisa min ahli dalika, bukan orang yang memang bidangnya. Karena orang yang membidangi dua hal tersebut, lais aluna anhum, tidaklah mereka mau ditanya tentangnya, karena mereka tahu bahwasanya hal tersebut tidaklah bisa ditangkap dengan deskripsi dan gambaran. Qala Dzahabi, kemudian Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala memberikan komentar, i wallahi, betul demi Allah, mereka dakkaku, mereka membahas terlalu detail, terlalu berdalam-dalam, mereka berbicara dalam rahasia-rahasia yang agung, ma ma'ahum ala da'wahum fiha siwa dhannin wa khayalin, tidak ada bersama mereka untuk membenarkan klaim mereka dalam masalah tersebut kecuali prasangka dan imajinasi. La wujuda li tilkal ahwal, maka tidak ada wujud bagi hal tersebut. Ini ahwal di sini adalah hal yang merupakan istilah sufi. Ini, yaitu maksudnya adalah kedudukan atau kemudian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seorang ini, pelajar sufi. Contoh dari ahwal minal fana wal mahwi. Fana lebur, wal mahwi hancur. Namun ini tentu semuanya maknanya bukan makna bahasanya, non makna istilah. Asalu wa sakar, kalau diterjemahkan ya sakar itu mabuk, kemudian kebalikannya sadar itu asahu. Maka ini semua kata Dhahabi ila mujaratu khatarat wal wasawis, itu semua cuma lintasan pikiran dan was-was saja. Matafawwaha bi ibaratihim siddiqun, tidak ada manusia yang siddiq, manusia yang berbicara dengan ungkapan-ungkapan di atas. Tidak pula hal ini, ungkapan-ungkapan di atas, tidak pula dibicarakan oleh sahabat Nabi, tidak pula imam dari kalangan tabi'in. Fa in talabtahum bi ta'awihim maqatuka, jika engkau menuntut mereka tentang klaim mereka dengan istilah-istilah di atas, maka mereka akan marah kepadamu. Mereka akan berkomentar, yaitu orang-orang sufi, mereka akan berkomentar tentang orang yang meminta kemudian menuntut dalil adanya hal-hal di atas dengan istilah-istilah di atas. Mereka akan komentari mahjubun, orang ini tertutupi dari ilmu ma'rifat. Wa in salam talahum, namun jika engkau serahkan kepada mereka kiadaka ketaatanmu, maka mereka akan ngawur bersamamu. Takhabbata, maka dia akan ngawur. Atau kemudian anda akan ngawur, ma ma'aka minal iman, tidak ada iman bersama anda. Wa habbata bika alhal, dan keadaan anda akan turun. Turun kemudian menuju kebingungan dan kemustahilan. Wa ramakta al-ubad bi'ainil maqti, anda akan pandangi orang lain dengan mata marah dan tidak suka. Dan anda akan pandangi orang yang tekun dengan Al-Quran dan hadis dengan pandangan jauh. Anda akan komentari mereka-mereka yang sibuk dengan ilmu karena anda telah menjadi sufi. Maka anda akan komentari bahasanya orang-orang yang sibuk dengan ilmu itu adalah orang-orang miskin. Miskin di sini artinya orang-orang kasihan, orang-orang yang patut dikasihani, orang-orang yang menderita. Mahjubin, mereka adalah orang-orang yang tertutupi. Fala haula wala quwata illa billah. Ya, maka di sini Adz-Dzahabi rahimallahu taala berkomentar tentang orang-orang sufi, bahasanya dengan berbagai macam istilah-istilahnya, maka istilah-istilah tersebut semua adalah klaim yang merupakan dasarnya prasangka dan imajinasi. Tidak ada realnya. Dengan berbagai macam istilah-istilah yang tadi disebutkan, ada sakar, ada sahwu, ada fana dan seterusnya. Dan hal tersebut itu tidak pernah dibicarakan oleh siddiq, tidak pula pernah dibahas oleh sahabat Nabi, tidak pula oleh para imam tabi'in. Dan sifat dan karakter orang sufi, jika engkau tuntut dalil untuk hal-hal ini, untuk kemudian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh pelajar sufi, pelajar tarekat, kenapa mengalami fana dan seterusnya, mereka tidak suka kalau dimintai dalil. Mereka akan membencimu. Dan mereka akan merendahkanmu. Ini adalah ucapan orang yang mahjub. Namun jika anda pasrah dan anda mau masuk ke dalam dunia sufi, maka kacaulah imanmu. Kacaulah imanmu. Engkau akan berada dalam kebingungan dan hal-hal yang seharusnya mustahil. Dan jika orang itu telah asik dalam dunia sufi, maka mereka akan memandang ya, orang lain yang berbeda tarekat Yang beda, tarekatnya akan dipandang dengan pandangan tidak suka. Dan di antara kemudian kekhasan banyak orang-orang sufi tidak suka dengan ilmu syariat. Maka mereka memandang orang yang tekun dengan Quran dan hadis dengan pandangan ya, jauh. Dan akan dikomentari mereka orang sibuk dengan ilmu. Itu akan dikomentari oleh orang yang demikian asik dengan dunia tarekat dan sufi. Masakin. Ini orang-orang yang patut dikasihani. Ini sibuk dengan ilmu. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian Dhahabi mengatakan fa inna tasawuf wa ta'aluh wa suluk, maka tasawuf yang benar, ta'aluh beribadah, wa suluk perilaku, wa sair dan perjalanan yang benar, perjalanan dalam beribadah, wal mahabbah dan cinta adalah apa yang berasal dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minarida anillah, yang bentuknya adalah ridha kepada Allah, komitmen untuk selalu takwa kepada Allah, berjihad di jalan Allah, beradab dengan adab syariat, berupa membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur, kemudian sholat dengan khusyuk, dengan rasa takut dan khusyuk, puasa pada waktunya, berbuka pada waktunya, berbagi kebaikan, dan sering-sering ithar, mengalah untuk orang lain dalam masalah dunia, mengajari orang awam, tawaduk kepada orang-orang yang beriman, merasa mulia di depan orang kafir. Nah, inilah tasawufnya. Tasawuf dalam tanda kutip yang berasal dari para sahabat. Wa ma'ahak, dan meskipun demikian, Allah lah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki pada jalan yang lurus. Wal alim idza ara minat tasawuf, dan orang yang berilmu jika dia telanjang dari tasawuf. Tasawuf di sini dalam pengertian perhatian dengan hatinya, perhatian dengan ibadahnya. Wa ta'alluh, orang yang berilmu namun tidak rajin beribadah, fa farih, maka dia adalah orang yang kosong. Sebagaimana sufi jika telanjang dan kosong dari ilmu sunnah, maka dia akan tergelincir dari jalan yang lurus. Catatan kaki dari penulis Aina Nahnu. Yang dimaksud oleh Adz-Dzahabi dengan istilah tasawuf di sini adalah zuhud di dunia dan istihad dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan la'ala boleh jadi al-aula yang lebih baik adalah at-ta'bir bidzalika, ungkapan semacam itu, yaitu zuhud dan rajin beribadah sebagai ganti dari kata-kata tasawuf. Karena istilah tasawuf adalah kalimat, adalah istilah yang baru yang tidak ada di masa generasi, tiga generasi istimewa. Wahyathanian, kemudian yang kedua, istilah tasawuf tersebut telah menjadi alamun, telah menjadi identitas satu kelompok yang menyimpang dari sunnah, wasyaba tariqoha al-ibtidak, dan bercampur pada jalannya, telah bercampur dengan al-ibtidak, bid'ah, hal yang mengada-ada dalam agama. Demikian pandangan penulis Aina Nahnu. Meskipun kalau pakai sudut pandang Adz-Dzahabi kita katakan bahasanya tasawuf ada dua macam. Ini, kalau kita pakai sudut pandang Adz-Dzahabi berarti apa? Tasawuf ada dua macam. Tasawuf yang lurus itulah tasawuf dalam pengertian ya, perhatian dengan zuhud, perhatian dengan mengoreksi hati, kemudian rajin beribadah dengan ibadah-ibadah yang ada tuntunannya, yang beliau katakan ja'a maja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tasawuf yang terpuji, yang diantara kemudian kegiatan orang yang tasawuf semacam tadi telah beliau sampaikan ridha, takwa, jihad fisabilillah dan seterusnya. Dan ada tasawuf yang tercela, yaitu kemudian yang beliau sampaikan di paragraf sebelumnya, yang mereka adalah orang-orang yang mencela ilmu. Mereka adalah mencela orang-orang yang menuntut dalil atas hal-hal yang aneh-aneh yang mereka, yang diadakan oleh orang sufi. Nah, itu tasawuf yang tercela. Ini kalau pakai sudut pandang Adz-Dzahabi, Kita katakan tasawuf ada dua macam. Dan tasawuf dengan dua macam seperti ini ya, itu juga dipakai oleh Ibn Taimiyah. Ya, itu juga yang dipakai oleh Ibn Taimiyah, tasawuf dengan dua pengertian di atas. Dan secara umum tasawuf dalam pengertian ada yang terpuji, itu boleh jadi itu juga yang dipraktekkan di bahasa masyarakat kita. Ada orang yang rajin ke masjid, rajin ibadah, jadi abid. Maka di masyarakat kita sebagian orang komentar, oh beliau sekarang setelah pensiun, beliau nyufi. Dalam pengertian dia menjadi abid, orang yang rajin beribadah dan seterusnya dalam makna yang positif. Maka ini juga makna yang dipakai oleh masyarakat kita dan sebelumnya ini dipakai oleh Adz-Dzahabi dan sebelumnya ini dipakai oleh Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian tentang fana dalam terkenang tentang fana atau lebur, maka saya ingin bacakan perkataan Ibnu Taimiyah yang menjelaskan tentang fana dan menyampaikan bahasanya fana itu ada tiga macam di Majmu' Fatawa. Maka Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-10 mengatakan fa'inal fana salah satu anwa', fana lebur itu ada tiga macam. Macam yang pertama itu dimiliki oleh manusia-manusia yang sempurna, mereka lah itu nabi dan para wali. Kemudian macam yang kedua yang akan beliau sebutkan itulah yang dialami oleh al-qasidin, oleh orang-orang yang level pertengahan dari kalangan wali dan orang saleh. Kemudian macam yang ketiga adalah fana yang dimiliki oleh orang-orang mulhidin, lil munafikin al-mulhidin, yang dianut oleh orang-orang munafik, orang-orang yang menyimpang dan sesat. Fana jenis yang pertama yang beliau katakan adalah fananya para nabi dan para wali adalah al-fana an iradati masiwallah, lebur dari segala keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka atau fana anil iradah. Ya, fana dari keinginan selain keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka isi fana semacam ini adalah isinya adalah orang tersebut, orang yang mengalami fana ini tidaklah cinta kecuali hanya pada Allah, tidaklah menyembah kecuali hanya pada Allah. Tawakal hanya kepada Allah, tidak mencari yang lainnya. Dan inilah makna fana untuk perkataan seorang tokoh sufi, Abu Yazid Al-Bustami. Dia mengatakan, uridu alla urida illa ma yuridu. Aku ingin agar tidak punya keinginan kecuali yang dia inginkan, yaitu dia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan iradah Allah di sini adalah iradah diniyah. Itu berbagai macam syariat. Dan seorang hamba itu sempurna manakala dia tidak punya keinginan, tidak punya cinta, tidak punya ridha kecuali hal-hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu apa yang Allah ridai? Semua yang Allah perintahkan dengan perintah wajib ataukah perintah anjuran. Demikian juga tidaklah cinta kecuali apa yang dicintai oleh Allah seperti malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Dan fana an irad fana an iradah ini adalah makna firman Allah ilaman atallah biqalbin salim. Qalbin salim itu dimaknai oleh Ibn Taimiyah dalam pengertian hati yang telah sampai pada derajat fanaul iradah. Fana anil iradah ansiwallah. Itulah hati yang bersih dari selain Allah. Dan bersih dari selain beribadah kepada Allah. Bersih dari selain kecintaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fana jenis yang kedua. adalah fana anis suhud atau al-fana an suhudi as-siwa, yaitu fana leburnya diri sehingga tidak bisa menyaksikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal yang dialami oleh banyak orang-orang yang salikin menempuh jalan ibadah, disebabkan karena hatinya tertarik demikian kuat untuk mengingat Allah, beribadah dan cinta. Dalam kondisi hatinya adalah hati yang lemah, sehingga tidak mampu memandang selain apa yang disembah. Dan tidaklah terlintas dalam pikirannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kondisi hati sebagian orang yang ahli ibadah, yang gambarannya sebagaimana hatinya ibunya Musa, yang Allah ceritakan di surat Al-Qasas ayat yang ke-10, wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha, dan jadilah hatinya ibunya Musa itu kosong, yaitu kosong dari segala sesuatu kecuali mengingat Musa. Ketika ibunya Musa ini menaruh Musa di kotak kemudian dilempar ke sungai Nil, maka Allah katakan, jadilah hatinya ibu Musa itu kosong dari mengingat segala sesuatu kecuali ingat Musa, bayinya. Semuanya tidak ingat. Semuanya tidak ingat. Yang dibayang-bayangkan cuma Musa dan Musa. Nah ini fana suhud. Semacam ini adalah fana suhud. Cuma kali ini mengingat Musa. Nah fana suhud ini mengingat Allah. Mengingat Allah. Dan itu terjadi manakala hati lemah. Kemudian tarian. Kemudian mengajak untuk berzikir mengingat kepada Allah demikian kuat. Dan kondisi hati semacam ini secara umum, ya, fana dan bentuk suhud semacam ini, tinggal disesuaikan apakah itu Allah, ataukah mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, ataukah yang lain. Ini terjadi pada orang yang boleh jadi karena besarnya cinta, besarnya rasa takut atau harapan. Sehingga jadilah hatinya meninggalkan segala sesuatu kecuali yang dicintai atau yang ditakuti. Maka ketika orang itu hati itu ketakutan, maka terjadilah al-fana anis suhud. Dia ketakutan karena utang yang sangat banyak. Maka nanti lihat apa dikira itu orang mau nagih utang. Halusinasi. Itu terjadi namanya fana anis suhud. Tapi ini cuma masalah ketakutan. Fana anis suhud. Karena banyak sekali orang yang nagih, punya utang yang besar. Nah, maka dia kemudian sampai terjadi fana anis suhud. Ada orang ngetok pintu, kemudian langsung kemudian, wah, dah mak gagap, mak tatap. Dikira, padahal orang mau ngasih duit malah. Dikira sama orang nagih utang. Lihat kelibatan uang, itu kelibatan orang mau nagih utang dan seterusnya. Itu namanya fana anis suhud. Cuma kalau di sini di bab dunia tasawuf, di dunia sufi, dunia masalah berkenaan dengan ini, maka ini karena zikir, karena demikian kuatnya zikirnya, sampai-sampai terjadi semacam itu. Baisu yakunu ing dastiraqi fi dzalika, ketika hatinya tenggelam dalam fana-nya, laisyur bi ghairihi, maka dia tidak akan merasa yang lainnya. Nah, yang tadi dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di awal, ini adalah naw'al lil qasidin, bukan manusia yang sempurna. Ini masuk manusia yang level tengah. Namun min awliya wa salih, namun ini keadaan sebagian orang-orang saleh. Kemudian tentang fana jenis kedua ini, kata Ibnu Taimiyah, wa akabiru awliya, dan wali-wali yang besar semacam Abu Bakar dan Umar dan para sahabat as-sabiqin al-awwalin minal muhajir wal ansar lam yaqa'u fi hadzal fana. Mereka tidak terjatuh dalam fana jenis yang kedua semacam ini. Maka jika para sahabat tidak mengalaminya, fadlan amman huwa fauqahu minal anbiya, apalagi para nabi. Wa innama waqa'a syai'un min hadza ba'da sahabah. Dan fana jenis yang kedua ini baru kemudian ada ceritanya pada masa setelah sahabat. Wa kadzalika kullu makana min hadzal namti, demikian juga yang semodel ini. Kemudian keadaan-keadaan yang lain yang semodel dengan ini, yaitu berbagai macam keadaan jiwa yang isinya ghaibatil aqli, yang menyebabkan hilangnya akal wa tamyiz, dan hilangnya tamyiz dikarenakan masuk ke dalam hati minal ahwalil iman, satu sifat-sifat iman. Maka para sahabat radhiallahu anhum, mereka adalah akmalu aqwa, lebih sempurna dan lebih kuat, wa athbat, lebih kokoh berkenaan dengan ahwal imaniyah. Tidak sampai keadaan iman mereka itu berdampak hilangnya akal mereka. Atau kemudian terjadilah pingsan, atau kemudian sakar, atau kemudian keadaan seperti mabuk, atau fana, atau gila. Ini karena pengaruh semacam ini. Maka maka para sahabat tidak ada yang mengalami ahwal imaniyah yang kemudian berdampak hilangnya akal. Boleh jadi bentuknya pingsan, boleh jadi bentuknya sampai gila, boleh jadi karena dan bentuk-bentuk yang lain. Itu tidak dialami oleh para sahabat. Karena mereka hati-hati yang kokoh. Tarian iman mereka dalam hati mereka sebenarnya kuat. Non hatinya kokoh sehingga tidak terjadi pingsan dan sebagainya. Wa inna makana mabati ahadil umur fit tabi'in. Kata Ibnu Taimiyah, namun kondisi semacam ini sampai karena kekuatan iman, ini bukan karena pengaruh setan. Ini karena kekuatan ahwal imaniyah. Maka kemudian sampai pingsan, sampai kemudian ada fana, sampai ada sakar, mabuk, sampai ini terjadi fit tabi'in. Di kalangan tabi'in min ubadil basrah. Dari para ahli ibadah kota Basra. Karena di tengah-tengah mereka ada orang yang pingsan jika mendengar Al-Quran. Bahkan ada yang mati karena mendengar bacaan Al-Quran. Itu disebabkan karena yang masuk, ahwal imannya yang masuk dalam hatinya demikian kuat, karena kondisi hatinya tidak kuat. Ada yang bahkan mati karena mendengar bacaan Al-Quran. Dan beliau sebutkan di sini namanya Abu Juhair Ad-Dharir dan Zararah ibn Aufa Qadi Basra. Demikian juga terjadi pada Syuyukh Sufiyah, Sufiyah tokoh-tokoh sufi, mereka mengalami fana dan sakar dan mabuk yang menyebabkan lemahnya tamyiz, lemahnya akal. Sampai-sampai ketika mereka dalam kondisi fana semacam ini, mereka mengatakan satu perkataan yang ketika dia dalam kondisi sadar, dia mengakui kalau itu perkataan yang keliru. Kama yukana wadhalik, sebagaimana diceritakan kasus semacam ini dari Abu Yazid Al-Bustami, Abu Husain An-Nuri, Abu Bakar As-Sibli, dan orang-orang semisal mereka dari tokoh-tokoh sufiyah yang dinilai oleh Ibnu Taimiyah sebagai tokoh-tokoh sufiyah yang masih bersih. Yang tokoh-tokoh sufiyah yang bersih, yang jalannya masih lurus, itu di dalam bahasa Ibnu Taimiyah biasa disebut dengan sebutan syuyukh sufiyah. Ya, mereka mengalami hal-hal semacam ini. Kemudian anak asalis, fana jenis yang ketiga, mimma kot yusama fanaan, yang terkadang disebut fana, yaitu fana anil wujud masih wallah. Fawa ayasyada alla mawjuda illallah. Kondisi fana sampai dalam keadaan seorang itu tidak melihat wujud kecuali wujud Allah. Sehingga kemudian dianggap bahasanya wujud khalik sama dengan wujud makhluk. Sehingga tidak ada beda antara Tuhan dengan hamba. Wa hadza fana'u ahli dhalal wal ilhaq wal ilhad. Al waqi'in fil hulul wal ittihad. Inilah fana'nya ahli dhalal, orang-orang yang sesat, yang terjumus dalam akidah hulul wal ittihad, bersatu dengan Tuhan. Nah, itu tiga macam fana dalam istilah atau yang berkaitan dengan istilah sufiyah. Yang tadi disampaikan bahwasannya wakadhalika suatul fana, demikian juga bentuk fana, ya, sama namanya namun ternyata beda isinya. Ya, maka ada tiga isi dan tiga makna untuk fana. Maka tidak bisa kemudian penilaian cuma sekedar berdasarkan nama tanpa menimbang apa isi di balik nama tersebut. Apa hukum fana? Maka tidak bisa diberikan hukum general tanpa menimbang apa isi dari istilah fana yang dimaksudkan. Maka perlu tafsir, perlu rincian. Ada fana yang terpuji, ada fana yang tercela. Kemudian Al-Dhahabi, kemudian Al-Dhahabi memberikan komentar ketika beliau menyampaikan biografi Khalifah masa Abbasiyah yang namanya Al-Mustanjid Billah. Beliau mengatakan, Al-Imam idza kana lahu aqlun, seorang pemimpin jika punya akal yang bagus dan agama yang kokoh, maka akan baiklah urusan kerajaannya. Namun jika akalnya lemah, namun agamanya bagus, maka agama yang bagus akan mendorong seorang pemimpin dan kepala negara untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang bagus. Fatasaddadat umuruhu, maka kebijakan-kebijakannya pun akan lurus. Wa masyatil ahwal, keadaannya akan berjalan dengan baik. Kemudian tipologi kepala negara pemimpin jenis yang ketiga, wa in qalla dinuhu wa nabula ra'yuhu, namun jika agamanya itu pas-pasan, wa nabula ra'yuhu, namun mulia pemikiran-pemikirannya, ta'ibat bi al-bilad wal-aibad, maka itu akan bikin capek negara dan rakyatnya. Dan boleh jadi bagusnya pemikiran-pemikirannya akan mendorong dia untuk memperbaiki kerajaannya dan rakyatnya, namun cuma dari sisi dunia saja. Lali takwa. Tidak kemudian rakyatnya dibawa kepada takwa. Kemudian kepala negara model yang keempat, fa'inna kosoro'yuhu. Jika kemudian kemampuan berpikirnya juga pas-pasan. Waqat yamilu waqala dinuhu wa aqluhu, ditambah agamanya juga pas-pasan bahkan ngenes, wa aqluhu dan akalnya, pertimbangan jauh ke depannya itu juga pas-pasan. Kasural fasad, maka yang terjadi banyak kerusakan. Wudu'at ar-ra'iyah, dan rakyat pun akan terlantar. Wata'ibu bihi, dan rakyat pun akan capek dengan pemimpin semacam itu. Illa kecuali jika pemimpin tersebut punya keberanian, walahu syatwah, dan dia punya ketegasan, wahaibah finnufus, dan punya wibawa di hati rakyatnya. Ya, sebenarnya agamanya ecek-ecekan, ya. Visi visionernya juga lemah, rokyunya ya, dalam memimpin juga lemah, akalnya dalam masalah kemudian berpikir jauh ke depannya juga tidak bagus-bagus amat. Namun dia berwibawa, fayanjabir al-hal, maka ini bisa menambal keadaan. Namun jika ternyata bukan pemberani namun malah pengecut, qaliladin, dengan agama, kualitas agama yang ngenes, adim ra'i, visi yang tidak ada, ra'yu, pemikiran atau visi sebagai seorang pemimpin tidak ada, ditambah kasir al-asfi, banyak zalimnya, faqad ta'arada lil bala'in ajilin, maka pemimpin kepala dan kepala negara semacam ini ya, seringkali menjumuskan dirinya kepada bencana yang segera. Rubama uzila, boleh jadi dia dilengserkan. Wasujina ilam yuqtal, atau masuk penjara kalau tidak dibunuh orang. Wadahapat dunia, sehingga hilanglah dunia darinya. Wa ahatat bi khotoyahu, dan dosa-dosa mengepung dirinya dan dia menyesal. Wallahi demi Allah, di waktu di mana penyesalan tidak bermanfaat. Wa nanu aisyuna al-yaum, dan kita di zaman ini, di zamannya Dahabi, itu sudah putus asa untuk punya kepala negara yang rasid, yang bagus. Itu sudah putus asa. Itu zamannya Dahabi. Kita itu sudah putus asa. Punya kepala negara yang rasid, yang bagus dan berkualitas. Nah, itu sudah putus asa. Itu di zaman Dahabi. Ulama abad. Muridnya Ibn Taimiyah. Sahabat dengan Ibn Taimiyah. Abad 7. Atau abad 8. Wa nahnu aisyuna al-yaum min wujudi imamin rasyid. Dan zaman, dan kita saat ini. Zaman beliau. Tujuh abad yang lewat, sekarang kita di abad 15 Hijriah, 700 tahun yang lewat itu ngomongnya, kita putus asa untuk punya kepala negara yang bagus. Min sa'iril wujuh, dari semua aspek. Wah, bagus dari semua aspek, jelek semua aspeknya. Aspek ra'yu, aspek visioner sebagai pemimpin, akal jangan diharapkan, kualitas agama, waduh, sifat keberanian macam ada sejaga, enak semua. Fa'inya sarallahu lil ummah bi imamin, maka jika Allah memberikan kemudahan kepada umat Islam atau satu komunitas umat Islam dengan pemimpin, yang pemimpin tersebut fihi kasratul mahasin, punya banyak sisi baik, ya, atau kemudian ada padanya sisi-sisi yang jelek namun sedikit, faman lana bihi, maka siapa kita sehingga layak untuk dapat seperti itu. Maka siapa kita sehingga layak untuk dapat seperti itu. Allahumma fa'asli ara'i wa ra'iyah. Ya, meskipun demikian tidak boleh putus asa. Ya, putus, tidak putus asa dengan doa. Ya, tidak dengan demo. Ya, namun dengan doa. Ya, Allahumma fa'asli ara'i wa ra'iyah. Ya Allah, perbaikilah pemimpin dan rakyat. Warham ibadaka, ya Allah, sayangilah hamba-hambamu, para rakyat. Wa wafiqhum, dan berikan mereka taufik. Wa ayyid sultanahum wa a'inhum bi taufiqika, dan kuatkanlah kekuasaan mereka dan bantulah, bukan lemahkan kekuasaan mereka ya. Namun kuatkan kekuasaannya. Wa a'in bi taufiqika, dan bantu dia dengan taufikmu. Demikian doanya Adz-Dzahabi untuk pemimpin yang tentu, pemimpin yang di situ makna yang terdekat adalah pemimpin yang ada di masa beliau. Yang beliau komentari tadi, kita sudah putus asa. Pemimpin yang beliau komentari, kita sudah putus asa untuk punya pemimpin yang bagus dari semua aspek. Ya, maka di awal kemudian beliau sampaikan macam-macam kategori kepala negara. Ya, ada yang kemudian punya akal yang bagus, agama yang kokoh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang lemah akalnya, bagus agamanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi, orang yang ya, pas-pasan agamanya, namun bagus ro'yunya, visinya sebagai seorang pemimpin. Namun bagusnya ini cuma sering, cuma membawa ke arah dunia dan tidak ke arah akhirat. Itu yang ketiga. Kemudian, waqalatinu wa akluhu. Yang keempat, pemimpin yang agamanya pas-pasan, akalnya juga pas-pasan. Namun yang semacam ini nanti kemudian beliau bagi menjadi dua macam. Yang agamanya pas-pasan dan akalnya pas-pasan. Orang yang kemudian seorang pemimpin yang tegas dan berwibawa. Ataukah kemudian pemimpin yang pengecut. Maka beliau bagi menjadi dua. Kemudian pemimpin berikutnya adalah yang ini berpeluang untuk cepat dilengsarkan. Kalau enggak mati, minimal masuk penjara karena digulingkan oleh pemberontak. Kemudian dia masuk penjara karenanya. Maka tadi beliau katakan, Qaliluddin sedikit agamanya, tidak bagus visinya, dan sering zalim sama rakyatnya. Ya, demikian yang kita dapat kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.